إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun saudara berada, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambahkan, tapi kalau kalian ingkar, ketahuilah azabku sangat pedih. Dan di dalam Al-Qur'an Allah tidak menyuruh nabinya untuk menambah sesuatu kecuali menambah ilmu. Qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Allah, ya Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Karena apa? Karena ilmu, dengan ilmu kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana ular, mana tali. Di dalam kegelapan malam, ketika kita ingin menimba sumur, lalu kita mau mengambil, kita menyangka terlingkar di pinggir sumur adalah tali, tapi ternyata adalah ular. Karena apa? Karena tidak ada penerang, tidak ada cahaya. Namun ketika ada penerang, ada cahaya, kita akan bisa memastikan bahwa ini ular, bahwa ini tali. Ilmu adalah cahaya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waki'in su'a hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku mengeluh kepada waki', guru beliau, tentang buruknya hafalanku. Beliau memberitahukan agar aku meninggalkan perbuatan dosa, dan beliau menyampaikan bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat dosa. Oleh karena ya para jemaah rahmati Allah, kita akan mengenali dosa-dosa, kita akan mengenali larangan-larangan. Untuk apa? Untuk kita ketahui bahwa itu adalah larangan. Untuk apa? Sebagaimana penyair mengatakan, araftu syarra la lisyarri lakin litawakkihi wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan, kejelekan, dosa-dosa bukan untuk melakukan dosa, akan tetapi agar terjaga dari perbuatan buruk tersebut. Barang siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka akan mudah terjerumus ke dalamnya. Dan inilah fadilah, keutamaan ilmu. Ketika kita mengetahui bahwa itu merupakan larangan, karena kita akan mempelajari ensiklopedia larangan, dan sudah berlalu bagi kita beberapa poin, ya. Kalau kita tahu bahwa itu larangan, ketika kita meninggalkan larangan tersebut dengan ilmu yang kita ketahui, yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kita meninggalkannya, kita mendapatkan pahala. Kenapa Anda tidak mencuri? Karena takut kepada polisi. Kenapa Anda tidak berbohong? Karena takut tidak mendapat langganan ketika berdagang. Maka semua tidak akan mendapatkan pahala. Tapi ketika jawabannya, kenapa engkau tidak mencuri? Karena dilarang. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri laki perempuan, potong kedua tangannya, menunjukkan bahwa ini dosa besar. Maka setiap kita tidak mencuri karena tahu itu haram, maka setiap itu kita akan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana para ulama usul mendefinisikan apa itu haram. Haram adalah ma yusahabu tarikuhu imtithalan wa yastahiqul iqab fa'iluhu. Segala sesuatu jika ditinggalkan dengan tujuan menjalankan perintah Allah atau menjalankan seruan Allah, maka dia mendapatkan pahala, dan jika dia dikerjakan, dia berhak untuk mendapatkan siksa. Nah, kalau kita tidak tahu bahwa ini haram, tapi kita meninggalkannya bukan karena tahu itu haram, tidak dapat pahala. Maka disinilah kita harus ketahui larangan-larangan itu, sehingga setiap kita meninggalkannya, pahala mengalir. Kan sayang bagi kita. Ya. Jadi kita mengetahui dan dilarang oleh Allah untuk menghindarkan diri, bukan untuk melakukannya. Orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka dia mudah untuk terjerumus ke dalamnya. Dan kita akan mengulang sedikit atau banyak, tidak ada masalah, di antara adab di dalam menurut ilmu apa? At-tikrar, mengulang-ulang. Antum tahu Al-Imam Al-Muzani, muridnya, murid terkemuka dari Al-Imam Syafi'i, beliau mengulang membaca kitab gurunya yaitu Ar-Risalah sebanyak 500 kali. Dan setiap mengulang beliau mengatakan selalu mendapatkan faedah yang baru. Sehingga para ulama meletakkan di antara adab dalam menuntut ilmu adalah at-tikrar. Saya mengulang tentang apa? Tentang akibat perbuatan dosa yang akan dialami oleh kita di dunia ini. Belum nanti di akhirat. Akibat perbuatan dosa. Dan pada kesempatan yang lalu saya sampaikan asar dari para sahabat. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alayhi, wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin yaqa'u ala anfi fa yaqulu hakadha. Rawahu Bukhari. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya orang beriman, orang mukmin, ketika dia melihat dosanya seakan-akan dia berada di lereng gunung, di bawah gunung. Dia takut gunung itu runtuh dan menimpa dirinya. Coba antum bayangkan ketika Gunung Merapi kemarin meletus. Jangankan dengan aliran lahar yang panas atau lava yang dingin, hembusan debunya saja sudah lari. Wudus gembel kita juga lari karena panas. Begitulah manusia. Ya. Karena apa? Karena akan berbahaya baginya. Nah, itu orang beriman. Melihat dosanya, dia seperti di bawah lereng gunung. Takut gunung itu hancur dan menimpa dirinya. Adapun orang fajir, orang yang memang gemar, suka melakukan perbuatan dosa, dia melihat dosanya seperti seekor lalat yang bertengger di hidungnya, kemudian dia tepis begitu saja dengan mudahnya. Nah, tentu kita harus memperkuat keimanan kita bahwa dosa yang kita lakukan akan memiliki akibat dunia maupun akhirat. Dosa yang kita lakukan pasti akan membawa dampak pribadi, keluarga, atau masyarakat. Kita mengetahui dosa-dosa tersebut agar kita menghindarkannya, supaya kita tidak kena akibatnya. Dan orang berbuat dosa akibatnya tidak hanya menimpa pada diri dia, juga pada orang lain. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Takutlah kalian kepada bencana, fitnah yang tidak menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja, juga menimpa kepada orang lain. Ketahuilah, wa'lamu annallaha syadidul 'iqab, bahwa Allah ya, sangat keras siksanya. Ini menunjukkan peringatan bagi orang-orang yang suka berbuat dolim, di mana perbuatan dolim tersebut tidak hanya menimpa diri kita, tidak hanya menimpa dirinya, tapi juga menimpa orang lain, keluarganya, tetangganya, semuanya. Nah ini para jemaah, ketika kita sudah tahu bahwa perbuatan dosa, larangan-larangan, ketika kita langgar akan membawa dampak negatif dunia dan akhirat, maka kita akan berhati-hati. Dan ketika kita tahu dengan ilmu bahwa ini dilarang, ketika kita meninggalkannya, subhanallah, ya, masya Allah, Allah Ta'ala memberikan pahala. Pahala mengalir. Ya. Yang wajib ketika kita mengerjakannya lewat begitu saja tanpa mengetahui dengan ilmu bahwa itu wajib, tanpa menyadari mengerjakannya semata-mata karena Allah bahwa itu wajib, bahwa itu sunnah, kita enggak dapat pahala. Para ulama usul memberikan definisi, apa definisi wajib? Ma yusabu fa'iluhu imtizalan wa yastahiqqu al-iqaba tarikuhu. Segala sesuatu jika dikerjakan karena Allah, ia dapat pahala dan dia berhak untuk mendapatkan siksa azab jika meninggalkannya. Ini ikhwan. Dan beberapa akibat yang akan dialami oleh seseorang akibat dosa yang dilakukan di dunia, yang pertama sudah kita sebutkan, yaitu hatinya terbalik. Hatinya terbalik. Apa maksudnya hati terbalik di sini? Hatinya sudah tidak bisa mengenali yang hak dan tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kalau kita ingin mengetahui antara yang baik dan yang buruk supaya tidak terjatuh ke dalamnya, tapi hati yang terbalik tidak bisa mengenalinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa. Itu hati yang terbalik, yaitu apa? Kalquzi mujakhian, ya. Murbaddan kalquzi mujakhian, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa. Seperti belanga terbalik, belanga hitam yang terbalik, tidak bisa mengenal yang baik dan tidak bisa mengingkari yang mungkar kecuali senantiasa hanya mengikuti hawa nafsunya semata. Waliyadu billah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, antara akibat dosa yang kita lakukan di dunia adalah apa? Husulul wahsyah bainal abdi wa bainar rabbihi azza wa jal wa bainahu wa baina ibadillahil mu'minin. Yang kedua apa? Akan terjadi rasa gersang dalam hatinya. Orang sekarang bilang apa? Hatinya galau. Kegersangan, kesepian antara dia dengan Allah Rabbul Alamin, seakan sudah tidak ada koneksi, tidak ada hubungan. Setiap ada masalah, pusing tujuh keliling. Bukan lari kepada Allah Rabbul Alamin, mengandalkan otaknya yang sempit, kepalanya yang sempit untuk menyelesaikan masalah. Bahkan tidak sedikit yang lari kepada kesyirikan, lari kepada dukun, lari kepada paranormal dan sebagainya, karena gersang hatinya. Dan juga terjadi kegersangan antara dia dengan hamba Allah yang lainnya, kesepian. Karena apa para jemaah? Karena orang yang melakukan dosa, Allah Ta'ala akan jauhkan dia dari apa? Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Maha Baik, Allah tidak terima kecuali baik. Inna Allah Ta'ala thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah Ta'ala Maha Baik dan tidak menerima kecuali baik. Sehingga kalau tidak baik, apakah makanannya haram atau perbuatannya yang dilarang oleh Allah lalu dia lakukan, maka Allah menolaknya dan Allah akan menjauhkan dia. Dada terasa sempit. Pernah kita merasa sempit dada kita? Ya. Pernah kita merasa sempit hati kita? Merasa gersang, merasa galau? Coba kita ingat-ingat dosa apa yang sudah kita lakukan. Dosa apa yang kita lakukan. Sebaliknya, kalau orang banyak melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia akan apa? Merasakan kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan yang bisa kita rasakan dengan sebenarnya kecuali dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Nah, kita kenali perbuatan dosa ini, kita kenali larangan-larangan ini, dan kita kenali akibat di dunia ini sebelum nanti kita merasakannya di akhirat. Yang ketiga para jemaah adalah istisgharud dzunub wa istihqaruha, yaitu meremehkan dan menganggap enteng perbuatan dosa. Kalau kita suka berbuat dosa, maka dosa yang kita lakukan dianggap ringan, dianggap enteng. Ya. Kata seorang sahabat Anas bin Malik mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum minasy-syar in kunna lan'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sungguh kalian akan melakukan suatu perbuatan menurut kalian dalam pandangan kalian lebih tipis dari rambut. Rambut tipis. Coba antum ambil rambut sehelai rambut, tipis. Dan kalian akan melakukan suatu perbuatan bagi kalian lebih ringan, lebih tipis daripada rambut. Tapi kami menganggap ketika kami berada pada masa Rasulullah SAW sebagai apa? Al-mubiqo, yaitu perkara yang membinasakan. Artinya mereka itu sangat hati-hati terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Apa yang membuat sikap semacam itu kalau bukan iman? Iman akan memberikan kejelasan sebuah perkara yang tadinya barangkali tidak jelas. Bahkan bagi sebagian orang perkara itu bukan hanya tidak jelas, tidak kelihatan, seakan-akan berada di balik tembok Cina. Tapi dengan iman diberikan gambaran yang jelas, sehingga jelas kondisi neraka baginya seperti ainul yakin, seperti melihat dengan mata, melihat keganasan neraka, melihat nikmat dan indahnya surga seperti dengan pandangan mata. Apa yang membuat dan mendorong seperti itu? Tidak lain adalah iman. Dan apa yang membuat iman seperti itu? Tidak lain di antaranya yang paling penting adalah ilmu. Rugi kalau kita memiliki kesempatan lari dari majelis ilmu. Rugi kalau kita memiliki kesempatan kita tidak mau meneguk ya telaga ilmu. Nabi bersabda, "Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Faqalu ya Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Faqala, "Hilaqul dzikr." Kalau kalian melintas melewati taman-taman surga, singgahlah. Para sahabat bertanya, apa taman surga ya Rasul? Apa kata beliau? Halaqah zikir, yaitu halaqah ilmu. Atau bin Abi Rabah menjelaskan halaqah yang menerangkan tentang halal dan haram, tentang nikah dan tolak, tidak lain adalah majelis ilmu. Dengan ilmu, ya, kita akan membedakan yang hak dan yang buruk. Ini yang akibat ketiga. Bagi orang yang gemar melakukan dosa adalah dia akan meremehkan dosa tersebut. Sementara para sahabat melihat bahwa dosa-dosa itu sangat menakutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela ketika terjadinya atau tersebarnya haditsul ifki bagi mereka yang menyebarkan berita bohong tentang Aisyah. Dianggap itu ringan, tapi di sisi Allah merupakan perkara yang besar. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat pada ayat 15, "Italaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laisa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azimun." Apa kata Allah? Tatkala kalian melemparkan perkataan yaitu berita bohong, hadisul ifki, Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal, kalian lemparkan, kalian pindahkan dengan lisan-lisan kalian, dan kalian mengucapkan dengan mulut-mulut kalian yang kalian tidak mengerti ilmunya, dan kalian menganggap itu hayyinan, yaitu remeh, ringan, kecil. Wa huwa 'indallahi 'azim. Sementara itu menjadi perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa solusinya? Solusinya jangan meremehkan dosa sekecil apapun, dan juga jangan meremehkan pahala sekecil apapun. La tahqirunna minal ma'rufi syai'an hatta walau antalqa ahuka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dan takutlah engkau kepada neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Ittaqun nara walau bisikit tamr. Takutlah neraka meskipun dengan separuh biji kurma. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa agama kita ini agama yang sangat indah. Allah Ta'ala maha bijak, Allah Ta'ala maha adil. Semua dibalas oleh Allah, kebaikan sekecil apapun. Semua dibalas oleh Allah, keburukan sekecil apapun. Yang paling penting untuk diketahui bahwa kita tahu ini adalah dosa. Kita tahu ini adalah ketaatan. Ketika kita melakukan ketaatan, pahala mengalir. Karena tahu bahwa itu ketaatan. Kita menjalankannya karena Allah. Begitu pula ketika kita meninggalkan dosa, kita tahu bahwa itu dosa, dan kita mengharap pahala kepada Allah, maka pahala mengalir. Ini menunjukkan kebaikan Allah Ta'ala. Coba kalau di dunia, adakah orang yang tidak mencuri mendapatkan apresiasi? Enggak ada. Kalau mencuri, digebukinya. Bahwa Anda sekalian selama setahun tidak pernah mencuri, maka kita beri hadiah. Enggak ada. Ya. Meskipun mencuri sekali seumur hidup, akan digebuk kalau ketahuan orang. Begitulah manusia. Tapi Allah maha baik. Ketika kita meninggalkan larangan, Allah SWT memberikan kepada kita pahala. Ketika kita mengerjakan yang diperintah, Allah memberikan kepada kita adalah pahala. Namun pertanyaannya adalah, lebih besar mana murka Allah kepada orang yang meninggalkan perintah atau kepada orang yang melakukan larangan? Apa jawabannya? Lebih murka mana Allah kepada orang yang meninggalkan perintah atau meninggalkan larangan, melakukan larangan? Meninggalkan perintah. Kenapa? Karena ya, karena apa? Karena Allah melaknat iblis meninggalkan perintah. Allah memaafkan Adam karena melakukan larangan. Ya, wa idh kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Ketika kami katakan kepada para malaikat agar sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis aba wastakbara. Dia tidak mau enggan. Dia termasuk orang yang kafir. Ya. Dan Allah larang kepada Nabi Adam. Ya. Agar apa? Wala taqraba asyjarata fatakun minadh dhalimin. Jangan mendekati pohon. Jangan mendekati pohon. Engkau termasuk orang yang dolim. Nah ini para jemaah. Tapi Nabi Adam dan Hawa memakannya, kemudian minta ampun pada Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khusirin. Allah Ta'ala terima tobatnya. Nah kita memang meskipun kita sudah tahu tidak mungkin kita bersih dari dosa, tapi paling tidak kita berusaha untuk meninggalkan dosa ketika tahu apa yang menjadi akibat dari perbuatan dosa. Kemudian yang keempat, akibat di dunia yang akan kita alami ketika kita mudah melakukan dosa adalah annal abda yahuna 'ala Allah azza wa jalla wa 'ala ibadillah, bahwa Allah ya, bahwa hamba tersebut akan terhina di hadapan Allah azza wa jalla dan terhina di hadapan hamba Allah kalau orang itu suka berbuat dosa ya. Ibnu Qayyim mengatakan seorang yang suka melakukan dosa akan diangkat kehormatannya di hadapan makhluk. Ya, orang yang suka berbuat dosa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj pada ayat yang ke-18, ya. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wasyamsu wal qamar والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Tidakkah engkau tahu, engkau melihat bahwa Allah Ta'ala telah sujud atau sujud kepadanya semua yang di langit dan yang di bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang dan gunung-gunung, pohon dan hewan-hewan yang melata, dan juga kebanyakan dari manusia, dan kebanyakan mendapatkan azab. Barang siapa yang menghinakan Allah, maka tidak ada orang atau tidak ada yang bisa memuliakannya. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Apa menghinakan Allah di sini adalah tidak mengindahkan perintah dan selalu melanggar larangan. Itu namanya al-ihanah ya, kepada Allah, menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menghinakan Allah, tidak akan ada kemuliaan bagi kita ya. Tidak akan ada kemuliaan bagi kita. Maka mari kita perbanyak untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan dengan cara kita melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan remehkan sekecil apapun dan jangan remehkan dosa sekecil apapun. Yang kelima adalah annal ma'asi tuwarrithu dhulla, bahwa perbuatan maksiat mewariskan atau mewarisi kehinaan. Perbuatan maksiat mewarisi kehinaan. Doa yang dipanjatkan oleh Imam Ahmad adalah Allahumma a'izna bita'atika, ya Allah muliakan kami dengan ketaatan kepadamu, dan wala tudilluna bima'siyatik, dan jangan engkau hinakan kami dengan bermaksiat kepadamu. Ketaatan adalah kemuliaan, maksiat adalah kehinaan. Ketaatan adalah sesuatu yang sangat berharga, perbuatan maksiat merupakan sesuatu yang sangat tercela. Dalam sebuah hadis daripada Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Waju'ilat adillatu wasigarun 'ala man khalafa amri." Ya. Waju'ilat adillatu wasigaru 'ala man khalafa amri. Akan dijadikan hina dan remeh orang-orang yang menyelisihi urusanku. Dalam firman Allah surat An-Nur ayat 63, An-Nur 63 Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw usibahum adzabun alim." Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perkaranya Rasul, perintah Rasul. Hati-hati dari apa? Tertimpa oleh fitnah dan tertimpa oleh adab yang pedih. Ya. Fitnah itu menimpa hati. Turadul fitan alal qulub. Ta'arjul hasir udan udan. Fitnah ditawarkan ke hati sehelai demi sehelai seperti anyaman benang. Sementara adab yang pedih menimpa fisik. Biasanya orang itu lebih terasa, lebih bisa mengambil pelajaran kalau terkena adab berupa fisik. Ketika dikabarkan kepadanya, "Pak, rumahnya kebakaran," langsung dia bisa mengambil pelajaran. Astagfirullah, apa yang terjadi? Jangankan rumah kebakaran, motor misalkan terjatuh dari motor, langsung sadar. Tapi ketika kita malas untuk menjalankan sholat, berjemaah ke masjid, adakah kesedihan pada kita? Adakah rasa penyesalan pada kita? Adakah renungan, kenapa saya kok malas sholat? Adakah renungan, kenapa saya malas datang ke majelis ilmu? Adakah renungan, kenapa saya kok sulit untuk berbakti pada orang tua? Berarti apa? Hatinya sudah tertimpa oleh fitnah. Dengan sebab tidak lain menyelisihi perkara Rasul, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul tertimpa oleh fitnah atau tertimpa oleh adab yang pedih. Oleh karena itu Allah taala sebagaimana penjelasan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Allah meletakkan fitnah pada pertama, antusibahum fitnah, baru au adzabun alim. Karena apa? Orang kita enggak terasa ketika hati kita tertimpa fitnah, syubhat dan syahwat. Tidak terasa. Tapi kalau sudah kena adab, baru banyak yang sadar. Padahal fitnah terhadap hati pengaruhnya ya tidak lebih ringan daripada adab kepada fisik. Justru Allah Subhanahu wa taala letakkan pertama karena banyak manusia tidak merasa. Allah letakkan pada bagian pertama karena akibatnya justru akan menggerogoti fisik manusia itu sendiri. Karena dosa itu akan membuat fisik kita juga lemah. Dosa itu membuat fisik kita juga lemah. Lemah untuk melakukan ibadah, lemah untuk melakukan ketaatan, lemah dalam menghadapi persoalan, mudah frustasi, mudah down kalau kita suka berbuat dosa. Orang bilang luka badan obat mudah dicari, luka hati kemana obat tidak dicari. Hati luka dengan perbuatan dosa, badan luka dengan sayatan pedang, obat mudah dicari. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan pertanyaan setelah sholat isya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.